Barang siapa yang mengerjakannya ataupun reda kepadanya, maka dia telah kafir. Dan dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, dan tidaklah mereka berdua, yakni malaikat, mengajarkan seseorang pun daripada Bani Israel itu, melainkan mereka akan mengatakan innama nahnu fitnah, hanya saja kami berdua adalah cubaan bagi kamu, fitnah. Sebab itu janganlah kamu kufur, fala takfur. Penerangannya, sihir kemudian tidak diterangkan definisi sihir. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab sengaja tidak menerangkan apa itu sihir. Tetapi yang dia lakukan, dia memberikan contoh sihir, dua contoh sihir, iaitu as-sarfu wal 'athfu. As-sarfu artinya adalah memalingkan, dan maksudnya perbuatan sihir yang hasilnya adalah memalingkan seseorang, hati seseorang itu daripada orang lain, orang yang dia suka, orang yang dicintai. Dan kebanyakannya memalingkan seorang suami daripada isterinya, sehingga isteri yang mula-mulanya disayang sekarang dah jadi benci. Tak tahu apa pasal, tahu-tahu saja benci. Ini adalah satu jenis sihir yang masyhur. Dari zaman Bani Israel dah ada. Dan yang kedua adalah al-afu. Al-afu maknanya menyamakan satu tu menjadikannya dua. Dan maksudnya sihir apakah ini adalah dia menyebabkan seseorang yang mula-mula benci kepada orang itu jadi sayang. Mula-mula tidak suka, sekarang dah jadi sayang, sampai nak kahwin pula dengan dia. Dan ini hanyalah dua contoh sihir. Kalau ditanyakan kenapa tidak disebutkan definisi sihir, jawabnya tak boleh didefinisikan sihir itu. Tidak boleh diletakkan dalam satu kategori yang boleh memuatkan makna sihir sebenarnya. Kerana terlampau banyak jenis-jenis sihir, penggunaan-penggunaannya, maksud dan tujuannya. Jadi tak boleh. Demikianlah kata Asyintiti rahimahullah. Ketahuilah bahawa sihir itu tak boleh dihadkan, didefinkan dengan sesuatu had yang menyeluruh. Kerana banyaknya jenis-jenis sihir yang berbeza-beza yang masuk di bawah sihir. Dan tidak ada satu sihir dengan satu sihir secara menyeluruh yang boleh berkongsi hakikatnya, sehingga kita boleh samakannya dan bezakannya daripada yang lain. Oleh kerana itulah ulama-ulama apabila mendefinisikan sihir ini, ibarat-ibarat mereka, kalimat-kalimat mereka berbeza-beza. Bukan maknanya sama, terus berbeza-beza. Kerana apa? Kerana mereka lihat sihir jenis tertentu dan mereka definisikan. Mereka lihat sihir yang seperti ini, definisikan. Dan itu semua menunjukkan bahawa sihirnya itu perkara yang rumit, yang halus. Bahkan itulah makna sihir kurang-kurangnya dalam bahasa Arab. Sihir dalam bahasa Arab, kita sebutkan sihir itu perkara yang amat tersembunyi, yang amat tersembunyi dan yang amat halus. Jadi kalau orang Arab katakan perkara yang sangat samar-samar, yang sangat tersembunyi, mereka akan katakan afa minas sihir. Perkara ini lebih halus, lebih tersembunyi daripada sihir. Sebab sihir itu benda yang paling tersembunyi, halus. Jadi itu adalah sihir dalam bahasa. Daripada sudut istilah pula, kalau kita nak definisikannya secara rambak antara definisi-definisi yang wujud, kita katakan dia adalah satu ataupun jenis-jenis fokus mantra-mantra, jampi-jampi yang boleh menghasilkan dengan perkara tadi yang pisrapah dan sebagainya, si pensihir itu menggunakan jampi-jampi itu makhluk-makhluk halus, syaitan-syaitan, sehingga memudaratkan orang yang disihirkan. Sehingga memudaratkan orang yang disihirkan. Dan kalau kita lihat definisi ini pun tidak komplit, kerana dia melihat sihir jenis yang memudaratkan orang. Tapi adakah semua sihir memudaratkan orang? Tidak. Ada sihir cuma mengelabuhkan mata orang. Ada yang tadi itu membuatkan hati orang itu tak suka dengan orang tersebut ataupun sayang kepada orang tersebut. Jadi dia macam-macam jenis sihir. Dan yang penting di sini, siapa yang melakukan sihir, yakni orang yang buat sihir. Orang yang buat sihir, sebelum dia boleh buat sihir, biasanya apa dia buat dulu sebelum dia nak buat sihir? Dia kena belajar dulu. Jadi belajar sihir pun haram ataupun kufur. Kemudian dia akan lakukan sihir tersebut. Kalau dia tak lakukan sihir, dia reba dengan sihir. Mana ada orang biasa duduk kat masjid dia reba dengan sihir? Siapa yang agak-agak reba dengan sihir ni? Orang yang pergi jumpa tukang sihir, dia tak buat sihir, dia tak belajar, dia tak tahu. Kalau dia tahu, dia dah buat sendiri. Dia pergi dekat tukang sihir dan dia suruh tukang sihir tu buat sihir. Walaupun dia tak buat, dan dia lah orang yang akan reba dengan tukang sihir. Dia pun kata Syekh Muhammad bin Wahab kafir. Ada dalil tak? Ada. Dalil dia daripada Quran dan daripada ijma'. Itu dalil yang paling besar sekali. Yang pertama ayat yang kita bacakan tadi, wa ma ya'allimani min ahadin. Tidaklah mereka berdua, yakni dua malaikat ini, mengajarkan seorang pun, melainkan dia kata kami ni fitnah, kami ni cubaan, kami ni boleh ajar awak sihir dan kamu boleh pandai buat sihir lepas tu, tapi kami ni cubaan, maka jangan kamu kufur. Maknanya kalau kamu belajar juga daripada kami, sihir kami, maka kamu akan takut. Hukumnya adalah kata ni Quran juga. Jadi belajar sihir kufur, itulah dalil yang digunakan oleh kebanyakan ulama. Dan daripada sudut ijma' pula tentang sihir ini, mereka sepakat sihir yang menggunakan syaitan dan jin termasuk dalam sihir yang mengkufurkan, walaupun dia tak mudaratkan orang, walaupun hanya untuk nampakkan, kita katakan muka dia seri je, betul tak? Suara dia lunak merdu je. Walaupun itu je, tak tua-tua je, dia tak ada kacau orang, boleh tak boleh? Tak boleh. Kalau dia gunakan syaitan, kalau dia gunakan makhluk halus, itu dah jelas. Tapi ada jenis sihir yang tak gunakan syaitan dan jin, tapi dia gunakan minyak-minyak ke herba-herba ke, yang daripada apa dia ambil, daripada mana entah kan, benda kotor ke. Ada yang ambil darah kotor wanita lah, masuk dengan Quran lah. Ini pun pernah keluar dan dia buat sihir. Orang Malaysia buat dekat Saudi, kena tangkap. Ayat Quran tu dia gunting-gunting-gunting, dah gelap dengan darah hit, sebenarnya untuk buat sihir. Itu ada yang jenis macam itu. Tapi macam mana entah, boleh menjarak pula, alhamdulillah, boleh jadi sihir. Ataupun benda-benda dengan tabi'i itu, asap itu dan ini, dia masukkan itu dan sebagainya, dia boleh jadi macam-macam. Orang boleh nampak seperti itu, orang boleh nampak seperti ini. Kalau tak menggunakan makhluk halus, maka ulama khilaf. Bukan semuanya kata tak kafir, ada juga tetap kata kafir. Sebelum kita pergi ke hukum yang khilaf tu, yang sepakat kita dah faham. Baik. Dan daripada misal ataupun contoh yang diberikan oleh Syekh ni, kita dapat ambil faedah. Walaupun kita tahu sihir tu banyak jenisnya, bahawa misal ini, misal dua misal ini yang diberikan dalam banyak-banyak menunjukkan dua perkara. Satu adalah perkara ini meluasa, berleluasa pada zaman Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Dan siapa yang baca sejarah, orang-orang kat sana, mereka tahu bahawa zaman dulu mereka biasa orang sakit aja bawa pergi jumpa tukang sihir. Bapak dia akan bawa budak tu pergi tukang sihir, dia baca-baca apa benda semuanya baik. Baik tu tak baik ke, tapi yang penting orang percaya. Dan biasa mereka selalu buat macam itu. Dan mereka kalau rasa-rasa macam macam dah tak sayang lagi suami daripada dia je, dia pergi tukang sihir tu, upah sikit apa-apa benda dia minta, nanti dia buat-buat apa-apa ke, dah okey balik, dah sayang balik. Macam tu. Itu berluasa dekat negeri Arab. Lepas 1000 tahun Nabi SAW wafat, dah jadi macam itu. Jadi perkara tu terlampau meluasa sangat, sampaikan mereka ektifatkan bahawa perbuatan seperti itu, perbuatan sihir itu atau perbuatan pergi jumpa tukang sihir tak haram, tidak apa-apa. Sebab tu disebutkan kat sini as-sarfu wal-'athfu. Dan kedua, kerana mereka rasakan, yakni Syekh Muhammad bin Wahab dapati bahawa mereka benda tu dah berluasa, mereka tak tahu hukumnya, tak tahu hukum sihir jenis ini. Jadi kalau yang ini ramai tak tahu, mungkin agaknya sihir jenis yang yang kita katakan membahayakan orang lain tu biasa orang tahulah, dia salah dan berusaha dan orang tak buat. Tapi yang jenis macam ni masih lagi orang orang lakukan. Kata berubah lampu. Kemudian beberapa perkara tentang baik tentang hukum sihir juga dan dalil lain untuk untuk sihir adalah firman Allah SWT, wala yuflihu as-sahiru haitsu ata, dalam surah Taha. Wala yuflihu as-sahiru haitsu ata, maksudnya dan tidak akan berjaya tukang sihir itu haitsu ata, daripada mana pun dia buat, daripada mana dia datang, apa cara pun dia buat, apa pun maksudnya. Haitsu ata ni satu lafaz yang umum untuk menafikan kejayaan pensihir, si tukang sihir. Quran kata macam itu, Quran nafikan kejayaan daripada tukang sihir. Dan ulama ambil daripada ayat ini, tak berjaya, maknanya dekat sini tak berjaya secara mutlak. Tak berjaya secara mutlak maknanya tak berjaya kat dunia, juga tak berjaya kat akhirat. Dan kalau tak berjaya kat akhirat, maknanya dia tak masuk syurga. Tak masuk syurga dekat sini maksudnya dia kufur. Jadi macam mana ulama ambil dalil daripada Al-Falah, kalau diitlakkan, dilepaskan dalam Al-Quran, maknanya menafikan, menafikan keimanan, tak berjaya. Jadi di sini juga dalil yang umum mengatakan bahawa tukang sihir itu apa pun jenis sihir dia, dia kafir. Sebab tu ni lagi satu pendapat ulama. Baik. Kemudian beberapa masalah tentang tentang sihir ini. Yang pertama, masalah pertama, adakah sihir ini betul-betul ada? Al-sihri hakikat, ada tak hakikat untuk sihir ni, ataupun dia tak ada yang benarnya, semuanya tipu daya, semuanya trik saja, magic saja. Jadi ini satu perkara yang penting. Kerana ada pendapat yang mengatakan bahawa sihir ni tak ada hakikatnya, semuanya adalah tipuan belaka, khayalan belaka, dikelabui, digelapkan mata orang untuk nampakkan sesuatu, sedangkan benda tu sebenarnya tak wujud. Betul tak pendapat? Betul. Jadi dia tak wujud sihir ni. Dia tak ada hakikatnya, ada. Tapi betul-betul sihir tu memberi kesan kepada sesuatu tu tak adalah. Ini rasa-rasa awak je macam itu. Ini mata awak je nampak macam itu, dengar macam itu. Kalau zaman dulu tak ada TV apa semuanya, dia kelabukan betul-betul. Sekarang dengan TV pun awak tu, dengan TV pun awak tak nampak dia punya, dia punya trik. Betul tak? Macam-macam dia boleh buat. Dia boleh makan apa benda masuk kat dalam ni, keluar kat sana, telinga dia keluar kat hidung dia, semua dia buat. Hebat-hebat dia boleh buat. Kalau orang kat depan bolehlah kita katakan dia trip. Ni orang kat TV pun dia boleh trip. Ini silap mata je Ustaz. Silap mata. Apakah semuanya silap mata je, tak ada hakikatnya? Jadi jawabnya tidak. Sebelum kita jawab tidak, mereka ada dalil sebenarnya yang katakan ini hanya khayalan. Mereka katakan dalam Al-Quran apabila menceritakan kisah pertandingan sihir antara Nabi Musa AS dengan para tukang sihir Fir'aun, kan kita tahu bahawa tukang sihir tu apa ni, campakkan tongkat mereka jadi ular. Kemudian Allah kata apa? Yukhayyalu ilaihi min sihrihim annaha tas'a. Dikhayalkan kepada Musa apabila mereka campak kan tongkat mereka, annaha tas'a, daripada sihir mereka dikhayalkan kepada Musa seolah-olah nampak dia adalah ular yang sedang bergerak nak makan dia. Takut. Jadi dalilnya apa? Yukhayyalu, dikhayalkan, maknanya dibayangkan saja. Yang mereka kata tak adalah betul-betul pula apa ni sedang bergerak, cara hakikatnya tungkat aja juga tu, nampak aja lain. Jadi ni silap mata. InsyaAllah lah silap mata. Jadi apakah ini betul? Jawab kita betul, Quran kata macam tu. Tetapi kita katakan bagaimana dengan sihir-sihir lain? Sihir yang awak sakit aja, makan tak lalu apa semuanya bila kena sihir. Betul tak? Dan orang yang apabila kena sihir dia benci pada orang tersebut, betul-betul benci. Padahal baru semalam sayang betul. Itu tak betul ke? Tak hakikat ke? Itu silap mata juga ke? Dan orang yang sampai kena, sampai sakit, sampai macam kepanasan dan sebagainya, sampai jadi macam binatang tu dia buatkan, jadi buaya lah, kalau jadi kera lah dia sihirkan, dan keluarlah ulat ke apa benda dari badan dia dan sebagainya, itu pula masuk juga. Terlampau banyak kan? Secara mutawatir orang semua tahu kesannya sihir kepada orang yang kena sihir. Jadi bagaimana kita kata dia tak ada hakikat? Jadi kita jawab bahawa sihir itu ada dua macam. Satu yang silap mata, dia sejenis sihir. Sebab itu susah nak definisikan sihir, dia sejenis sihir. Yang itu memanglah bukan betul-betul. Dia cepat tangan dia dan sebagainya, dia keluar macam-macam trik lah. Tetapi sihir-sihir lain itu betul-betul berlaku. Dan itulah mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Apa dalilnya daripada sudut Quran dan hadis misalnya? Jawabnya bagaimana kata Imam Al-Qurtubi, firman Allah Subhanahu wa taala berkenaan dengan ayat tadi, dua malaikat yang mengajarkan sihir. Betul tak? Tidaklah kami ini melainkan fitnah, cubaan bagi kamu. Maka jangan kamu kufur. Benda yang tak betul boleh belajar. Benda tak betul mana boleh belajar? Mereka hanya belajar benda yang boleh jadi, boleh betul, boleh kesan, baru boleh belajar. Jadi kalau, dan mereka katakan mereka mengajarkan manusia, dan kalau tidak kufur, kalau benda tak betul, kenapa belajar dia jadi kufur? Ya, itu menunjukkan bahawa daripada ayat itu menunjukkan bahawa sihir ada hakikatnya Dan dalam kisah Fir'aun juga Allah SWT berfirman, waja'u bi sihrin azim, dan mereka datang dengan sihir yang besar. Sihir yang besar, betul, sihir yang betul. Dan apa yang berlaku pada Nabi SAW, kita tahu tentang asbab nuzul surah Al-Falaq. Surah Al-Falaq sebabnya turun adalah Nabi Muhammad SAW telah disihir oleh Labid bin Al-Aqsam. Labid bin Al-Aqsam, seorang Yahudi, dia telah mensihirkan Nabi SAW. Dan sihir dia telah membuatkan Nabi SAW apa? Sakit. Apa sakitnya? Sakitnya dia seperti nampak sesuatu, kadang-kadang dia tak nampak. Dia seolah-olah telah buat sesuatu, tapi sebenarnya dia tak buat. Itu je. Bukanlah dia sihir Nabi SAW sampai Nabi SAW hilang akal ke apa semuanya, wahyu Quran dah tak dibaca lagi, dah tak boleh semayang. Tak adalah. Dia tak menjejaskan risalah, dia tak menjejaskan apa ni, syariat. Cuma dia berlaku kepada badan Nabi SAW. Maka turun malaikat ajarkan Nabi SAW surah Al-Falaq, surah Nas, supaya dihilangkan daripada sihirnya. Kalau dia tak ada hakikat, dia tak betul, tak ada kesan, buat apa lah Nabi SAW macam itu dan buat apa nak ajar? Itu tidak masuk. Okay. Jadi itu berkenaan masalah pertama. Dan pendapat yang pertama tadi sebenarnya pendapat Mu'tazilah. Mu'tazilah tak percaya sihir itu ada hakikatnya. Kemudian tentang hukum orang yang mensihir, orang yang bersihir. Kita dah cakap tentang masalah yang disepakati ulama, jenis sihir yang disepakati ulama. Kemudian tentang perkara yang kedua, iaitu jenis yang kedua, iaitu sihir yang tidak disepakati oleh ulama. Mereka ada yang mengatakan kita kena lihat sihirnya dulu. Kalau sihirnya, mereka katakan, memudaratkan orang ataupun apa yang mewajibkan orang itu boleh jadi kafir, seperti dia ada syirik, walaupun dia tak mudaratkan orang lain, dia ada jenis syirik, iaitu dengan bintang-bintang ke, dia telik dan sebagainya, ada kan? Ataupun dengan semangat-semangat ke dan sebagainya. Macam tu kata ulama, itu adalah kekufuran. Baik, kalau sihir itu tak ada syirik dan sebagainya, dia tak sampai kepada kekufuran. Namun demikian, orang yang mengiktikadkan boleh sihir macam itu, kafir juga. Serius. Maknanya sekarang dia tak buat syirik-syirik punya sihir. Sihir dia sihir, tak bukan sihir Islam, sihir bersih lah, sihir putih ke? Tak ada . Sihir tapi tetap tak, semua dia tak pakai syirik. Dia buat juga, kita katakan haram dan berdosa. Tetapi kalau dikata boleh saja buat macam ni, halal tak salah, maka dia tetap kafir kerana menghalalkan benda yang haram. Jadi dia kafir daripada sudut lain. Okay. Jadi inilah yang disebutkan oleh ulama. Kemudian tentang kalau seorang sihir, tukang sihir itu buat sihir, apakah hukum terhadap orang yang bersihir? Kalau dia kafir, semua akan katakan, kalau orang biasa kafir bukan pasal sihir, mereka akan semua dia bertaubat. Wajib dia bertaubat. Kalau dia bertaubat, kita lepaskan dia. Kalau dia tak bertaubat, kita bunuh dia. Itu masalahnya. Kalau dia kafir kerana sihir, kalau dia buat sihir, itu perkara lain. Kalau perkara lain dia tak nak solat ke, dia tak nak apa, bukan terus bunuh kan. Kita sudah ada bertaubat dulu. Tapi kalau untuk tukang sihir ni, macam mana hukum dia? Yang ini juga ada dua pendapat. Jumhur mengatakan tukang sihir macam mana pun mesti dibunuh, tidak disuruh bertaubat, terus dibunuh. Dan ini adalah pendapat jumhur seperti Imam Malik, Imam Ahmad rahimahumullah. Dan pendapat kedua mengatakan bahawa dia tidak dibunuh, melainkan kalau dia melakukan satu amalan yang membawa kepada kekufuran dengan sihirnya. Dan ini pendapat Imam Syafi'i. Dalil bagi pendapat pertama adalah apa yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi dan lain-lain lagi, bahawa Rasulullah SAW telah bersabda, haddus sahiri darbuhu bisayf. Had, hukuman untuk tukang sihir ini adalah dipukul ataupun dipancung dengan pedang. Hadis diriwayatkan oleh Junduk. Tetapi Imam Tirmizi mengatakan kami tidak mengenal hadis ini secara marfu', melainkan daripada sanad ini, daripada wajah ini. Wa Ismail bin Muslim al-Makki yab'afu fil hadith, yudha'afu fil hadith. Ada satu perawi itu namanya Ismail bin Muslim al-Makki, yang orang Mekah, dia do'if, dida'ifkan dalam hadith. Tapi yang sahihnya dia daripada Junduk radhiyallahu anhu secara mauquf. Jadi datang daripada Nabi SAW ke tidak hadis ini? Tidak. Tapi datang daripada sahabat ke tidak? Ya. Jadi ini adalah pendapat sahabat. Dalilnya kira-kira pendapat sahabat. Baik. Kemudian dalil lain pula daripada Bajalah, dia berkata, aku telah terima satu surat daripada Umar bin Khattab radhiyallahu an sebelum wafatnya beliau selama setahun. Dalam surat itu mengatakan, anistulu kullasahir, bunuh semua tukang sihir. Jadi, dan ada lagi tambahan yang sebenarnya, tapi itu bukan pasal tukang sihir. Lalu dalam hadis tersebut, Bajalah itu mengatakan, fakwat fakatalna salasa sawahir, maka kami pun telah membunuh tiga kumpulan sihir. Jadi seolah-olah Bajalah ni adalah seorang yang diwakilkan untuk menjadi governor di sebuah tempat. Umar bin Khattab Amirul Mukminin tulis surat perintah dia apa? Bunuh tukang-tukang sihir semuanya sekali. Kemudian mereka betul-betul bunuh. Hadis ini ada di dalam Al-Bukhari dan dia ada juga di dalam Abu Dawud. Jadi Umar bin Khattab suruh bunuh tukang sihir. Dalil ni apa? Tak ada orang yang kata tak boleh, mana boleh bunuh tukang sihir. Oleh kerana tak ada orang yang ingkar, ulama mengambil bahawa ini adalah kesepakatan daripada para sahabat. Dan sahabat tak sepakat atas perkara yang batil. Maknanya memang datang daripada Nabi SAW. Mereka faham ni, hukum ni daripada Nabi SAW. Jadi kena bunuh tukang sihir. Boleh bunuh tak tukang sihir? Kau orang tak boleh buka diri bunuh, tak boleh mati? Kebal. Tak boleh mati? Boleh eh? Cuba dengan sahabat mesti boleh. Tapi memang kita dengar cerita-cerita orang susah nak mati eh. Tapi bunuh-bunuh hidup balik, bunuh-bunuh hidup balik. Mereka tangkap masuk dalam tong, dekat dengan besi ke batu berat, mereka tampak kat laut saja. Tak boleh dibunuh. Agaknya mereka tak apa ni, tak baca bismillah tu lah. Dan tak pantun kepala. Sahabat buat macam itu. Dan ada lain daripada Hafsah radhiyallahu anha, annaha amarat bi qatl jariyatin laha saharatha. Hafsah radhiyallahu anha dan anak kepada Umar bin Khattab, dia telah memerintahkan agar seorang budak wanita, yang ini hamba wanitanya yang telah mensihirkannya agar dibunuh. Hafsa suruh bunuh tukang sihir. Budak kerjariah, yang ini budak apa ni, hamba perempuan. Jadi ini semua datang daripada mana? Sahabat. Datang daripada Nabi SAW ada tapi tak sahih. Jadi boleh tak gunakan pendapat-pendapat sahabat ini? Ulama mengatakan pendapat sahabat kalau tak ada Quran, tak ada hadis, kuatlah. Dia adalah dalil kuat. Dia lagi bagus daripada kita punya ijtihad. Okay. Ada pun mereka mengatakan tak dibunuh tukang sihir ini, melainkan kalau sihirnya sampai kepada had kekufuran. Mereka berdalil dengan umumnya sabda Nabi SAW. Seperti apa? Tak boleh, tak halal darahnya seorang yang Islam itu yang mengucapkan la ilaha illallah melainkan tiga keadaan kan? Melainkan kerana tiga perkara, iaitu orang yang berzina, yang telah berkahwin berzina, orang yang bunuh nyawa dengan tanpa hak, orang yang murtad. Tak sebut pula kat situ orang yang buat sihir. Jadi ini pendapat Imam Syafi'i kita pakai umum. Yang penting semuanya ada dalil. Jadi kalau kita lihat rajih tarjihnya, takkan sahabat-sahabat tu tak tahu hadis ni, tapi mereka bunuh juga. Menunjukkan bahawa ini termasuk, ini adalah cara yang ekstra, kita katakan dalil yang ekstra, yang luar. Yang itu umum, ini khusus. Cuma ada satu syubhat. Nabi SAW kena sihir kan tadi kita katakan. Adakah tukang sihir yang sihirkan Nabi SAW tu Nabi SAW perintahkan agar dibunuh? Tak iya juga Nampak Syafi'i lah kuat betul. Apa jawapan Imam Ahmad dan Maliki dan yang lain-lain lagi yang ikut pendapat mereka? Mereka mengatakan Nabi bin Aqsam yang tukang sihir yang sihirkan Nabi SAW ni Muslim ke bukan? Bukan Muslim. Jadi dia ahli zimah, dia yang duduk bawah negeri Islam. Jadi mereka katakan, oh ini khas untuk orang Islam dibunuh. Tapi kalau mereka bukan orang Islam, mereka tidak dibunuh. Allahuakbar. Jadi sebenarnya bukan pasal itu. Kita ni zaman Nabi SAW dari beberapa pengkhususan. Macam orang yang murtad zaman Nabi SAW dan sebagainya, orang yang munafik tak dibunuh, dia ada sebab-sebab lain. Sebab tu waktu tu tengah nak dakwah, Nabi SAW ada bunuh, ada yang tak bunuh. Kalau kita lihat keadaan seperti itu, yang belum steady lagi syariatnya, belum stable, kita jangan ambil. Kita ambil yang asal, yang perkataan ataupun perbuatan. Dan kalau kita lihat dengan ini, kita ada perbuatan sahabat dan cara yang tadi zaman Nabi SAW tapi belum stable waktu turun syariat. Jadi patutnya kita gunakan pendapat sahabat. Sebab dah habis dah semua syariat, wahyu dah tak turun lagi, dan tasdiknya ataupun pengamalannya, aplikasinya adalah macam itu. Itu adalah satu lagi cara kita tarbihkan. Orang yang itu lagi satu masalah. Yang tak percaya Nabi SAW di sihir. Kenapa dia tak percaya? Apakah sebab dia tak dengar, tak jumpa hadisnya? Kalau tak jumpa tak percaya tak apalah. Ini mesti dah jumpa tapi degil juga, tak nak percaya. Ini masalah. Dan kenapa tak nak percaya hadis tu? Bukhari tau, Muslim. Bukhari Muslim pun kita tak nak pakai lah. Apa sahaja tak nak pakai? Pasal dia bercanggah dengan akal. Bercanggah dengan akal, logik. Sebab apa? Nabi SAW tukang bawa syariat, tukang bawa wahyu. Kalau dia ditihir, maknanya apa? Dia punya kelayakan bawa wahyu tu dah kurang, dah tak ada. Macam polis dah tak boleh lari lagi lah. Dah gemuk sangat, dah tak boleh lari. Dia tak boleh di polis kan? Dia dah tak fit lagi. Ataupun tangan dah berair, misalnya dah berpeluh, dia tak fit jadi polis misalnya. Jadi Nabi kalau boleh kena sihir, sihir tu ada perkara yang boleh kena kesan dengan tukang sihir apa. Macam mana nak jalankan fungsinya sebagai Nabi, Rasul, sampaikan syariat, wahyu ni semuanya. Tak boleh dia dimaksum daripada ni semuanya. Jadi hadis terpaksa lah kita tolak. Itu sebab. Jadi kalau soalannya apa hukum orang macam tu, Dia kata, Allah kata ni semuanya daripada mana datang? Semua daripada akal. Macam mana terhebat pun, macam yang panjang awak cakap pun, tetap akhirnya datang daripada akal. Yang ini hadis daripada siapa? Daripada wahyu. Semua tanahnya orang yang percaya daripada Bukhari. Awak dah ambil tak hadis-hadis lain tentang solat ke taharah ke apa semuanya, solat ni tak boleh solat ke apa semua? Awak ambil tak? Awak ambil. Kata daripada Bukhari. Jadi bila datang daripada Bukhari, awak kena ambil pula. Adakah kamu beriman dengan sebahagiannya, kamu tolak sebahagiannya? Mana boleh. Dan mereka lakukan ini. Awak buka tafsir Hamzah, awak baca lah. Semua orang kenal dia. Lepas buka lah awak baca apa dia buka. Dia ikut Muhammad Abdul. Dia ikut syekh dia kat sana. Itu masalah. Dan ini hanya dikatakan oleh Mu'tazilah. Mu'tazilah pun tak percaya kisah tersebut. Mereka cuma terima apa yang ikut akal. Yang tak ikut akal mereka tu tak. Dan dia kata yang dia punya istihad tu berdasarkan mutawatir, berdasarkan yakin. Yang ini ahad lah dan macam-macam lagi subahat orang. Yang bawa pada kita zaman Nabi SAW ada mutawatir ahad. Kita dah tahu ya mutawatir apa ahad ada. Ada klasifikasi mutawatir ahad. Ada tadi lah semuanya. Tak ada pun sibuk-sibuk mutawatir kan. Ini baru datang. Lepas Nabi SAW wafat berapa zaman lepas tu sahabat baru dia cerita tentang mutawatir ahad. Benda baru. Mana boleh benda baru jadi jadi hakim untuk benda lama? Patut yang lama tu hakim kepada semua yang baru. Baru tu kena cek dengan yang lama. Agama tu yang lebih asli adalah yang lama. Jadi kena di biasalah mengkafirkan apa semua kita dah belajar tentang tentang hukumnya. Tapi mereka dalam keadaan bahaya menunjukkan manhaj mereka terpengaruh dengan manhaj yang bukan daripada Al-Sunnah wal-Jamaah. Itu bukan manhaj Al-Bukhari, iaitu serah diri, terima dan menghormati dan pendapat ulama sahabat. Yang terakhir adalah kalau kena sihir, macam mana nak ubatkan sihir? Boleh tak pergi balik dekat tukang sihir tu suruh dia ubatkan? Pasal sihir ni kadang-kadang kalau dia kuat, memang tak cari apa pun ubat. Tukang sihir mana, tukang sihir mana, memang tak cari tukang sihir. Banyak ubat apa pun tak jaya. Biasanya tukang sihir tu yang boleh ubatkan. Jadi kita semua nak ubatkan je, bukannya apa-apa. Macam kita pergi doktor je, boleh tak pergi jumpa tukang sihir suruh dia ubatkan? Apa jawabnya? Tak boleh. Tak boleh. Ustaz dia macam gitu je, kaki dia baru tertendang apa, goreng apa, sekarang dah bengkak macam gitu. Tak apa entah dia dah ludah ke apa benda, sekarang habis dah punya mulut dah bengkak macam gitu. Takkan pada bila-bila anak saya macam gini, saya nak jumpa lah Tok Pekong tu. Ha. Cakap dengan Sami dia, terobatkan. Tak pernah dengar cerita ni, dulu-dulu banyak ni. Zaman dulu banyak main-main kat pokok ke kat mana-mana, kat sarang apa dia anu ke semuanya, tersalah tempat, kena pula. Dan yang boleh ubat selalu tukang sihir. Ini kan elakkan darurat apa kemudaratan dan sebagainya. Dan ini kan ambil sebab. Saya ni dah cakap sebab jadi jawab kita tak boleh. Sebab ini tidak dibenarkan. Jadi dia kata kekufuran, kata awak pergi pada dia nak ubatkan. Habis kena buat tu, tambah. Sebab tu ada tambah. Sebab tu kita beriman, semua benda bagus untuk kita. Dapat nikmat pun bagus, sebab kita bersyukur. Dapat musibah pun kita sabar, dapat faham. Okay. Jadi kita hanya minta pada Allah SWT. Dan gunakan, bukan sihir, tapi gunakan rukia. Gunakan jampi-jampi daripada Al-Quran yang sunnah yang diajarkan oleh Allah Nabi SAW. Itu sahaja kata. Tetapi kalau dia tak pergi jumpa tukang sihir, tetapi dia jumpa satu orang lah yang kita selalu panggil bomo je. Bomo tak mesti jumpa tukang sihir eh. Dia tahu jampi-jampi dan biasanya dia buat dalam beberapa orang tersakit. Jadilah kita katakan boleh tak jumpa dia. Dia tak ada pakai apa-apa melainkan tapi jampi lah, ada campur Quran sikit, ada campur apa-apa sikit dan sebagainya. Jadi ni pun ada khilaf. Ulama mengatakan kena lihat jampi dia. Kalau jampi dia tak bercanggah dengan Quran, tak bercanggah dengan Quran, maksud tak bercanggah dengan Islam, mubah, maka boleh. Ada ulama melonggarkan. Ada ulama tetap tak membolehkan. Sebab Nabi SAW telah bersabda bila ditanyakan tentang al-nushrah, nushrah ni pun jenis jampi. Nabi SAW kata apa? Ia min amali syaitan. Dia termasuk daripada amalan syaitan. Tapi daripada sahabat pula telah ditanya kepada Ibn Musayyib, seorang yang terkena sihir, kemudian dia jauh daripada isterinya, boleh tak dia pakai jampi-jampi al-nushrah? Jawab Ibn Musayyib pula, la ba'sa bihi, innama yuriduna bihil islah, fa'amma ma yanfa'u falam yunha'an. Kata Ibn Musayyib, orang yang dah kena sihir, sekarang dia tak suka dengan isterinya, dia tahu dia sihir, jadi boleh tak pakai jampi-jampi ya. Kata Ibn Musayyib, tak mengapa. Mereka hanya menginginkan islah, nak betulkan keadaan, nak perbaiki keadaan. Kalau benda itu betul-betul memanfaatkan, tak mengapa. Hanya yang dilarang adalah benda-benda yang memudaratkan. Jadi itu menunjukkan bahawa kita kena lihat pada jampinya. Tak boleh ambil secara total daripada hadis Ibn Musayyib, kena tengok jampi dia juga eh. Yang tak boleh ambil total hadis Nabi SAW yang bawa dia daripada amalan syaitan. Jadi itu cara yang mengkompromikan dua badan dia di sini. Boleh tak manusia itu kontrol ataupun mengawal, memerintahkan syaitan dan jin? Boleh? Boleh? Boleh. Kalau belajar boleh? Kalau belajar dengan tukang sihir yang alim, lagi boleh lagi. Jin besar pun dia boleh kontrol. Siapa? Jin. Kenapa syaitan nak berkhidmat dengan tukang sihir tu? Allah wa'ala. Dia jahat. Jin yang tolong tukang sihir bukan jin baik lah. Dah tentunya jin jahat. Besar kemungkinan jin kafir. Jadi kalau tukang sihir tu pun nak buat rosak, dia ni pun nak buat rosak tu, sama-sama. Cuma satu hari kilat hari bulan, dia dengan dia gaduh. Ha, tengok siapa menang. Tukang sihir selalu kalah lepas tu. Nanti dia nak paskan balik dia punya ilmu mesti pada anak dia dan sebagainya. Nanti anak dia semua kena mati satu-satu. Tak kena dengar cerita ni. Bapak dia main sihir, memang power macam-macam dia boleh buat. Dia boleh dinding, dia boleh benteng, dia boleh pagar-pagar. Ini pagar-pagar semua dia tahu, memang bagus. Harimau apa benda pun tak masuk rumah. Pencuri, orang semua pakai alam lah apa semuanya. Disko, dia tak payah pakai. Dia pagar special. Hebat tu. Tapi bila dia mati, satunya pergi pada anak dia. Anak tak nak, satu-satu kena. Satu-satu kena, satu-satu kena. Dia juga macam habis gitu. Itu dia punya apa tu return dia punya ganjaran dia. Itu antara dia yang kita kenal. Jadi ada seperti itu ada. Kalau anak itu benteng diri ya. Itu soalan yang baik. Macam mana nak benteng diri daripada sihir? Adalah dengan beriman, dengan tauhid dan tak ada syirik. Lepas tu ikhlas dalam ibadat. Jadi kita katakan awak buat itu rukun iman, rukun Islam dengan ihsan cukup. Kalau awak buat gitu, susah awak nak kena sihir. Kalau nak cakap pasal yang khusus, Yang ni pun kena belajar sikit lah baca-bacaan dia tu semuanya yang Nabi SAW amalkan ataupun SAW ajarkan. Yang masyhur Fatihah dia akhir pul apa ni, tiga pul tu, kemudian surah apa ni, ayat Al-Kursi. Itu pun dah cukup bagus lah tu. Kalau kita amalkan selalu. Ada yang special sikit pun bukannya special. Semua kat kitab-kitab semua ada Bismillahirrahmanirrahim. Baca tiga kali setiap pagi. Kemudian petang awak baca a'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. Itu antara yang senang kita baca dan senang kita ajarkan. Dan kalau budak-budak selalu kena kan, budak-budak dia tak tahu baca, awak baca kan dia. Sebab tu Nabi SAW biasa dia apa ni, bacakan kepada Al-Hasan dengan Al-Husain. Itu Nabi SAW mu'idukumat bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. Ini cuma kalimatillah islam nasib Minkulli Muhammad dan sebagainya. Allah akan betul-betul lah. Yang itu apa ni, boleh amalkan baca pada pada budak-budak dekat maghrib dan sebagainya. Banyak kita boleh amalkan. Kalau kita tak teringat nak amalkan tu semuanya, kalau kita ada iman, kita dekat dengan Allah SWT, tak ada apa-apa. Lepas tu masalahnya, biasa kena orang wanita juga dia datang uzur, dia pun dah tak nak baca Quran, tak boleh baca Quran lah kan. Tapi zikir pun tak nak juga, tak apa entah rasanya. Lepas tu asyik tengok TV je, asyik apa semuanya. Ini dia tak apa, bersihkan diri, dia tak ada amalan, tak ada apa semuanya. Ha, itu lah yang kena. Itu yang kena. So, awak duduk kat mana pun awak kena. Duduk kat Madinah pun orang kena. Ni orang Madinah tak kena sihir. Duduk mana-mana Mekah orang kena sihir. Bukan pasal tempat. Pasal orang. Jadi pokok je adalah orang mesti. Kemudian kenapakah perbuatan sihir itu adalah satu kekufuran, dan reza kepada perbuatan tersebut adalah satu kekufuran? Kerana Nabi SAW telah bersabda, man asa kahinan aw arrafan fasaddaqa bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya barang siapa yang datang kepada kahan, orang yang tukang telik ni, arrafan, yang memberikan kita apa ni yang gaib ini, kemudian dia benarkan apa yang mereka katakan, maka dia telah kafir telah kepada apa yang diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kafir. Nabi sallallahu hukumkan mereka sebagai kafir. Apa dia? Dia pergi pada kahan, kuhan, apa ni orang yang tukang telik, bumu-bumu ni semuanya, dan benarkan apa yang mereka katakan. Maknanya kalau pergi benarkan dah kafir, orang yang buat tu kafir. Dan mereka sebenarnya telah menjadikan satu sifat yang khas untuk Allah SWT, iaitu ilmu al-ghaib. Mereka berikan sebahagiannya kepada bumu-bumu tu, tukang sihir tersebut. Lalu dan mereka redakan perbuatan mereka. Itu satu sebab kenapa kafir buat sihir ni dan reda kepada sihir. Yang kedua, tidak ada dalil yang membolehkan kita meyakini perbuatan sihir, reda kepada perbuatan sihir, percaya dengan perbuatan sihir. Tak ada dalil dalam Al-Quran dan hadis dan sebagainya. Kita tak dibenarkan. Itu sebabnya siapa yang buat demikian, maka dia telah kufur kepada Quran dan usul Islam yang jelas bahawa tak boleh daripada benda-benda seperti okay. Kalau kita ada satu soalan yang banyak ditanya zaman sekarang ni, orang yang kena rasuk dengan jin, boleh tak dia panggil orang? Orang ni bukan tukang sihir, tapi macam mana entah dia boleh panggil jin? Jin tu jin baik, jin Islam jin baik. Boleh tak dia panggil jin baik yang dia kenal tu untuk tolong lawan dengan jin jahat yang kacau yang ada masuk dalam pesakit tersebut? Boleh ke tak? Adakah itu termasuk dalam isti'anah, meminta tolong kepada selain daripada Allah SWT yang dia boleh tolong. Ini jini memang boleh tolong. Dia suka pula tolong dengan orang ni. Dia kawan baik dengan satu manusia ni. Nanti dia adalah, saya pernah diberitahu lah, dia ada asap-asap dia dan sebagainya. Walaupun asap-asap tapi macam mana pun jin tu akan datang, jin tu akan akan tolong. Boleh ke tak? Tak ada syirik kat tu. Tak ada, tak ada apa dia panggil tu, tak ada sembah-sembah, tak ada apa-apa lah. Oh, mesti nampak dengan dengan jin tersebut. Kita tak boleh nampak, tapi orang tu boleh nampak kawan jin tu. Ini ada, ada orang yang macam itu. Jadi perkara ini oleh kawan-kawan ini ada garunya. Kalau ditanyakan kepada mereka, saya bebas kata tak boleh. Kita masuk perkara yang tak dibenarkan. Kita minta mereka pada yang bertawar. Walaupun jin, sebab jin makhluk baik. Ya, dia memang boleh tunjukkan muka daripada kita dan sebagainya. Tapi asal dia makhluk baik. Makhluk baik ni bahaya. Dia boleh menyerupai macam-macam benda. Hari ini dia boleh tunjukkan awak dengan orang yang awak kenal biasa baik. Tapi entah-entah yang hari ini datang dengan semalam datang muka sama, tapi satu lain, satu lain. Entah-entah dia dah bunuh kawan yang semalam tu. Dia merupakan diri yang ini. Lepas tu dengarkan awak, apa awak ingatkan dia adalah kawan awak yang semalam. Boleh ke tak boleh macam tu? Jin mana awak boleh tahu? Ini bukan manusia. Tak ada DNA, tak ada apa semuanya. Ini pun tak ada. Tak kawan nak ada ini. Jadi sebab tu jin tak boleh kawan dengan orang. Tak boleh. Itu bukan kita punya apa ni, kawasan yang kita boleh cross. Itu dengan alam yang kita punya. Ulama kata banyak sangat tipu daripada jin sampai tak boleh dipercaya. Walaupun kita tak nafikan bahawa ada yang Islam daripada jin itu, ada yang baik daripada jin itu, yang mungkin tolong orang dan sebagainya. Tapi oleh kerana ada banyak perkara yang tak jelas, maka terpaksa kita tinggalkan. Mesti kita tinggalkan doa. Itu cara yang zaman sekarang orang-orang dah mula-mula tanya. Maklumlah nak baca Quran tu kan penat kan, betul tak? Sampai haus minum air apa semua tak keluar-keluar jin tu juga. Awak keluar daripada pintu dia datang lagi. Dia selalu luang buat macam tu. Jin ni dia tahu, dia panas saja dia keluar lah. Nanti dia datang lagi. Awak turun tangga dia dah ke tingkat berapa, dia dah datang balik. Awak tengah pekik lagi, ha, penat betul. Jadi senang ni kerja apa? Panggil jin kawan, jin terus bunuh je tu jin. Kalau lagi senang dah tak datang lagi. Baik, kita teruskan . Jadi kita jelas tentang apa ni, sihir pembatal Islam yang ke-8. Kata Syekh Muhammad bin Rahab rahimahullah, kata yang ke-8 daripada muzaharatul musyrikina wa mu'awanatuhum alal muslimin. Artinya memberikan pertolongan muzaharah kepada orang musyrikin kafir dan membantu mereka dalam rangka memerangi kaum muslimin. Wa mu'awanatuhum 'alal muslimin, itu membatalkan Islam. Dan dalilnya adalah firman Allah SWT, wa may yatawallahum minkum fa innahu minkum innallaha la yahdil qaumadh dhalimin. Maksudnya barang siapa di antara kamu mengambil mereka, iaitu orang-orang musyrikin, menjadi pemimpin, maka sesungguhnya orang itu termasuk golongan mereka, menjadi golongan mereka. Dan sesungguhnya Allah SWT tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Jadi itu perkara yang berdasarkan Islam yang ke-8. Muzaharah memang daripada sudut bahasanya, semua ulama bahasa kata menolong. Muzaharah maknanya menolong. Jadi di sini menolong orang-orang kafir. Adakah semua jenis tolong orang kafir keluarkan dari Islam? Tak berlaku pula kan. Jadi jawabnya bukan menolong orang Islam atas orang menolong orang kafir atas orang Islam. Ah, itu yang jadi kafir. Dan menolong orang kafir atas orang Islam ni ada beberapa gambaran atau beberapa contoh. Yang pertama yang paling jelas sekali, dia penguasa negeri, dia ada senjata, dia ada askar, dia ada apa-apa kenderaan dan resources dan sebagainya. Dia punya ejen-ejen dan sebagainya, dia hantar pada orang kafir yang sedang perang dengan orang Islam. Itu semua ulama kata itu orang yang buat tu kafir. Tak ada hilang. Siapa buat macam itu? Ya, kafir. Bawa askar, bawa apa, bawa apa ni, senjata apa semuanya, kasih pada orang kafir, tolong sama-sama untuk bunuh, untuk kalahkan orang Islam. Itu satu keadaan. Yang kedua, dia menolong orang bukan Islam ni, orang kafir ini, atas orang Islam dengan lidahnya. Jadi dia bangun, dia khutbah ataupun dia buka kayak forum ke seminar ke apa benda, dialog talk dan sebagainya, mulalah dia pertahankan orang musyrikin dan orang kafir. Dia pertahankan mazhab mereka yang batil. Tak, mereka tak gini, mereka gini, mereka juga macam itu, mereka juga bagus, mereka juga gini, mereka juga gitu. Dia pertahankan pula. Kalau dia buat macam itu, dia kafir juga. Sama, dia tolong orang kafir, dia pertahankan mereka atas orang Islam. Dan yang ketiga, sejenis dengan yang kedua tadi, iaitu dia menolong mereka atas orang Islam dengan pena. Jadi dia tulis kat surat khabar, dia tulis kat majalah, dia tulis kat apa, dia pertahankan orang-orang bukan Islam yang memerangi orang Islam ni. Dia pertahankan mereka punya mazhab, dia pertahankan mereka punya budaya, dia pertahankan mereka punya ideologi dan sebagainya. Ini semua dah ada dah. Dia kata, oh ini sosialis ini, kalau kat negeri Arab sosialis paling banyak lah, ataupun komunis, oh ini pun macam Islam juga, ini pun gini juga, ini pun bagus juga, ini pun boleh pakai juga, dia punya ini daripada sudut gini bagus dan seterusnya. Ataupun bukan ideologi seperti itu, ideologi ekonomi je, oh, cara buat ekonomi macam ini bagus, cara buat ekonomi bagus, dia pertahankan mereka. Maka yang itu kata ulama tetap adalah kekufuran. Itu jenis menolong orang-orang musyrikin atas orang Islam. Kemudian menolong orang-orang musyrikin ini ada dua macam. Menolong mereka atas orang yang sejenis mereka, maknanya bukan atas orang Islam. Kita Bukan menolong, iaitu minta tolong. Ada satu masalah, minta tolong si anak dengan orang-orang musyrikin, orang kafir ini, atas orang yang sejenis mereka, orang kafir juga. Dia dengan dia bergaduh, ataupun kita dengan orang kafir bergaduh, kita minta tolong dengan orang kafir. Ini sekarang banyaklah kata macam ini, dah berlaku apa kali. Boleh ke tak boleh? Jadi yang ini ulama mengatakan boleh dengan dua syarat. Syaratnya adalah aman daripada pengkhianatan daripada orang-orang kita minta tolong. Siapa dia? Orang musyrikin, orang kafir. Kalau tak, kita belum pasti lagi bahawa dia mungkin khianat satu hari nanti, yang itu tak boleh. Tapi kalau kita jelas bahawa dia takkan khianat, maka kita boleh minta tolong mereka untuk lawan dengan orang yang kafir lain. Kedua, mestilah kekuasaan, kelebihan tu, kekuatan tu ada pada orang-orang Islam. Tak boleh kita minta tolong dengan orang kita tengah weak, tengah lemah. Orang yang plan apa semuanya, lebak-lebuk semuanya, itu bahaya. Itu kalau kita minta tolong, ulama tak kasi. Hendaklah dia minta tolong, minta tolong pun 5-6 orang saja lah misalnya, ataupun satu peletun kecil saja sudah misalnya, ataupun yang bahagian itu saja misalnya, ha, yang macam itu boleh. Jadi kalau yang berkuasa, yang kuat sebenarnya dia nak tolong atas orang musyrikin juga ni, orang kafir juga, orang yang zalim juga, maka itu ulama tidak membenarkan. Itu masalah pertama. Masalah kedua, minta tolong ni dengan orang musyrikin ini atau kafir atas orang Islam. Dan ini ada silap. Ada silap, tapi kita nak panjangkan silap dia. Rajihnya ulama kata tak boleh. Alal muslimin ni, isti'anah bil musyrikin, alal muslimin ni minta tolong dengan orang musyrikin atas orang Islam ni, dia ada keadaan-keadaan ni. Orang Islam tapi dia misalnya dia nanya orang ke dan sebagainya dan seterusnya. Sebab tu dia Islam. Bukan orang Islam yang baik-baik, solat-solat, puasa-puasa semuanya, tahu-tahu minta orang takir, attack dia dan sebagainya. Itu tentu sekali tak boleh. Itu yang sama dengan yang pertama tadi. Ini yang jenis yang lain. Itu ada silap. Dalil ataupun kenapa dia satu cara membatalkan Islam, bagaimana dalam Quran mengatakan, siapa yatawallahum, siapa yang mengambil mereka menjadi pemimpin, maka sesungguhnya orang itu termasuk golongan mereka. Jadi siapa yang ambil mereka pemimpin, dia sama macam mereka. Allah katakan, kalau mereka kafir, awak pun kafir. Sebabnya awak jadikan mereka pemimpin. Inna Allah la yahdi al-qaum al-zalim. Itu dalil kedua. Allah SWT tidak memberi tunjuk pada kaum yang zalim. Sekali lagi, satu faedah yang saya selalu mengatakan, kalau disebutkan, dilepaskan kata-kata zun, zalimin dan sebagainya dalam Quran, maknanya kufur. Zulmun Akbar. Zulmun Akbar itu adalah kekufuran yang paling besar. Satu lihat saja Quran, kalau awak nak tahu tafsir, awak baca dia ada zalimin, zalzun dan sebagainya, apa semuanya, itu semua menunjukkan bahawa mereka dah kafir. Kalau tidak dilepaskan, itu maknanya mungkin khusus dan sebagainya. Jadi yang ini menunjukkan bahawa siapa yang buat demikian, dia adalah orang yang kafir. Dan Allah SWT telah berfirman dalam kitab yang mengatakan, ya ayyuhallazina amanu, ya ayyuhallazina amanu, in tuti'u fariqan minal ladzina utul kitaba yarudduukum ba'da imanikum kafirin. Wahai orang-orang beriman, jika kamu mengikuti sebahagian dari orang-orang yang diberikan kitab, nescaya mereka akan mengembalikan kamu menjadi orang kafir sesudah kamu beriman. Jadi tak boleh ikut, tak boleh ikut mereka. Dan ini sebenarnya menunjukkan keadaan-keadaan yang tertentu, iaitu mengalahkan orang-orang Islam, menolong mereka mengalahkan orang-orang Islam. Nah, adakah benar kalau kita jawab apa faedah dia? Saya baca dia tanya tadi, apa faedahnya kalau kita dapat jawab? Kadang mungkin kalau masih hidup lagi, tak apa juga. Betul lah, dia dah mati kan? Dah kena gantung oleh orang Syiah. Jadi, kalau masih hidup, mungkin masih fitnah lagi pada orang lain. Mungkin kena jawab. Saya kena jawab kalau dia masih hidup lagi. Jadi, boleh kita cakap. Sekarang dia dah mati. Dia mati, dia sebut la ilaha illallah. Banyak kali, orang boleh tengok video ni. Jadi ulama mengatakan, kalau dulu kita cakap macam itu, dia mati yang gaib dia orang Islam. Habis itu. Jadi kita dah tak nak cakap lagi kita dulu. Kalau dulu dia ada cerita panjang. Baik. Jadi menolong dengan cara-cara yang kita dah ataupun dengan contoh-contoh kita dah jelaskan tadi ya, itu semua perkara yang berbahaya. Yang kata saya ulang lagi bahawa dah mula orang yang cuba pertahankan ideologi orang kafir dan sebagainya, dan meremehkan apa ni ajaran-ajaran Islam dengan lisan mereka, dengan tulisan mereka. Ini bahaya, ini amat berbahaya. Ya tawalla ni makna khusus. Tawalli dengan muwala. Dia ada perbezaan. Jadi masalah wala dengan wibara, dia masalah benci dalam hati. Tawalli dengan perbuatan, maknanya awak tolong dia. Bukan pemimpin-pemimpin gitu-gitu je. Tolong dia dengan apa semuanya. Kira itu pun jenis tawalli, kata ulama. Tapi mana boleh macam itu? Dan bukan dan macam lagi kalau dalam perkara yang tak jadi lah seperti inilah, atau kita cakap perkara yang ulama saya sedang sebutkan ni atas kemudaratan orang-orang Islam, dan tentu bukan orang Islam orang macam ini. Tawalli. Saya tak terangkan secara itu secara apa ni mendalam misalnya. Dengan yang kita nak tahu dua je, muwala wa muwala lain. Dia boleh masuk tawalli juga, tapi dia mungkin ringan sikit, tak masuk kepada kekufuran. Awak mungkin suka pada orang bukan Islam, bukan Islam tu kerana dia buat baik pada awak dan sebagainya ke apa dan seterusnya. Itu tak mestinya membuatkan awak daripada Islam. Kerana sebab dunia dan sebagainya. Dan mualah tu banyak dia punya contoh-contoh dan cabang-cabang dia. Seperti apa ni, memuji dia, menghormati dia dan sebagainya. Macam-macam lah. Yang ada tak sejarah dia waktu dia sakit ke dan sebagainya, buat baik pada dia. Itu pun walaupun nampak macam mualah juga, tetapi dia yang dibolehkan. Tapi yang ini, yang dalam ayat ni memang tak boleh. Siapa buat gini dia macam mereka, iaitu tawalli. Tawalli, tolong. Jadi kerana penting hukum dan sebagainya, makna-makna seperti itulah. Kan beza. Yang itu tak boleh dilakukan oleh orang, orang yang beriman. Kita teruskan kepada pembatal Islam yang ke-9. Iaitu barang siapa yang mempunyai keyakinan maniqtaqada anna ba'dan nas yata'ahu al-khuruja an syari'ati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, bahawa sebahagian manusia diberikan keluasan untuk keluar dari syariat ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kama wata'al khadara khuruja an syari'ati Musa alaihi salam fahuwa syafi'. Bagaimana Nabi Khidir dibolehkan keluar dari syariat Nabi Musa alaihi salam, maka dia telah kafir. Ini perkara yang penting. Cara yang membatalkan Islam ini adalah orang yang i'tiqad bahawa ada sebahagian orang boleh keluar daripada syariat Nabi Muhammad SAW. Maknanya tak payah ikut syariat Nabi Muhammad SAW. Dan kita sebutkan syariat umum, walaupun sedikit. Bukan semuanya pun, walaupun sedikit ya. Ada sesuatu syariat dia tak payah buat saja, sebab mereka iktikadkan Khidir pun boleh keluar daripada syariat Nabi Musa alaihi salam. Sebab dia macam itu. Kenapa boleh? Sebab macam mana Khidir boleh keluar daripada syariat, dia itu pun boleh keluar. Siapa yang etikatkan awak boleh keluar dari syariat Nabi Muhammad SAW, maka awak bukan orang Islam. Baru etikatkan. Walaupun dia tak keluar pun, orang lain yang keluar, dia tak keluar dari syariat tersebut, dia etikatkan sahaja dia dah bukan orang Islam. Saya yang pernah berlaku lah, ada syekh yang ada kontroversi baru-baru ni. Orang kata dia pergi, orang pergi rumah dia, dia pakai seluar pendek. Tapi orang tanya, bila orang tanya pengikut-pengikut, dia cakap, dia lain. Dia kita nampak seluar pendek, dia pakai tutup aurat sebenarnya. Wah, bagus kan? Maknanya dia punya hukum dengan hukum kita tak sama. Ha. Ini banyak yang berlaku. Ya, dan kita tahu golongan mana dalam masyarakat Islam di waktu ini yang etikat yang ada masalah macam ni. Ramai betul orang yang etikat macam ini. Orang tak tahu tau keadaan sebenarnya, tapi orang sedang etikat kan. Sekarang ini ada orang kalau dah sampai satu tahap tu, maka dia boleh keluar daripada syariat tersebut. Kalau dia keluar, dia ikut apa? Oh, dia ikut dia punya apa tu, zauk-zauk dia, dia ikut dia punya ilham-ilham dan sebagainya, ataupun apa-apa lagi lah yang dia dapat bila dia dah sampai tu. Kalau dia nak ikut, dia boleh ikut juga, sebab dia orang dah dapat al-yaqin, dah dapat yakin. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin, kata Allah SWT. Dan sembahlah Tuhanmu sampailah datang kepada engkau yakin. Jadi bila dah yakin, dah tak payah sembah lagi. Hatta kan sampai. Ini lepas sampai tu, apa yang sebelum tu dah tak ada lagi. Dah sampai yakin, tak payah sembah lagi. Walaupun kalau kita cakap macam ni, tak ada orang yang mengaku mereka etikatkan begitu. Betul, tak ada orang semua marah awak. Mana ada kita di sini? Mana tak ada orang, kita semua tak ada macam itu. Kita mesti ikut syariat. Tetapi mereka katakan bahagian syariat boleh keluar, itu dia. Tak, jarang lah. Susah nak jumpa dah sekarang ni orang-orang seperti itu mengatakan dah tak payah solat, tak payah puasa ke semuanya. Semua tak payah terus. Tak ada, mereka tak kata. Tapi mereka boleh katakan bahagian syariat dah tak payah buat. Bahagian syariat dah tak payah buat. Kalau satu je misalnya haji ke, yang tadi tutup aurat ke, atau boleh apa ni, boleh tengok yang haram, untuk dia je boleh. Bahagian syariat aja. Dan pengikut-pengikut mereka cakapkan bahawa ketua-ketua mereka memang boleh macam tu. Dah boleh. Sebab mereka dah sampai. Dan subahat mereka adalah kisah dalam Al-Quran, iaitu kisah Al-Khadar ataupun Al-Khadir ataupun yang sekarang kita baca ni Al-Khidir, kita masyur Khidir dengan Nabi Musa alaihissalam. Kisahnya secara ringkas, Nabi Musa alaihissalam kata dia lah yang paling alim kat dalam dunia ni. Kali Allah SWT kata tak ada lagi satu orang yang alim daripada engkau. Waktu dia jumpa, cari, dia belajar. Dia kata, ada lebih kurang itu, dan dia nak jumpa, nak belajar. Dan Allah katakan, kau akan jumpa dia apabila dua apa ni, mata laut akan bertemu. Nanti kau buat ikan, nanti ikan tu akan terlepas dan sebagainya. Okay, jadi betul-betul benda tu berlaku, akhirnya dia jumpa Khidir. Dikatakan dia Khidir, hijau. Sebab keliling dia duduk semua, dia kat mana dia duduk semuanya macam hijau, ataupun dia pakai baju hijau dan sebagainya. Ringkasnya, Nabi Musa minta nak belajar dengan dia. Khidir kata, ya atau tidak? Ya, maknanya memang dia ilmu lagi tinggi daripada Musa lah. Lepas tu Khidir kata apa? Syarat kau nak belajar dengan aku, kau jangan tanya. Haa, tu dia. Itu selalu kita dah dengar lah. Belajar jangan tanya. Sampai aku terangkan. Sampai aku terangkan tu bila tak tahu. Tapi mesti jangan tanya sampai terangkan. Sabar. Sering awak saya sabar. Sama sekali dia naik je sampan, Khidir tu bocorkan sampan. Dia pun heran. Ini sampah ni kita minta daripada orang miskin, kita dah dapat naik apa semuanya percuma, lepas tu kita rosakkan pula. Kan aku kata kau jangan tanya. Okay, sorry, minta maaf. Jalan lagi, nampak satu budak. Terus dia bunuh. Terperanjat yang usaha. Mana boleh bunuh orang ni? Budak. Kalau orang besar, tak boleh. Budak lagi tak boleh. Dia kata, kenapa kau bunuh? Kau tahu rasa perkara yang mungkar, mukra. Kan aku kata, jangan tanya, minta maaf, aku tak tanya. Kalau aku tanya lagi, kalau aku tanya lagi sekali, dah lah. Aku minta maaf lah, aku tak nak ikut lagi lah. Jadi mereka jalan lagi dah penat-penat sampai masuk kat kampung. Minta lah makanan ke tempat tidur sejak Ibn Safir, Ibn Sabil. Tak ada orang layan. Lepas tu mereka terpaksa lah kat pinggir kampung tersebut, kat satu bangunan dah hampir nak roboh, yang apa ni, dinding dia nak roboh. Jadi dia tu mula jadi kontrak lah. Dia pun terus betulkan rapat-rapat dan sebagainya. Pada satu kampung tu semuanya tak tahu, tak ada adab, tak tahu nak tunaikan tanggungjawab mereka untuk mulakan tetamu. Lalu kita terbajak tanya, patutnya kau minta upah atas perbuatan. Maknanya dia soal lah tu, kenapa kau buat gini, patutnya kau minta upah. Jadi nanti tu sebenarnya dah belajar sikit, tapi keluar juga, tak sabar juga. Maksudnya dia cuba kontrol lagi, dia tak boleh juga, geram. Jadi inilah perpisahan antara aku dengan kau. Ada tirafu bainya bainik, aku akan terangkan kau tentang takwil apa yang aku lakukan, terangannya takwilnya. Katakan punya sampan tu dalam diri orang miskin, dan aku sendiri rosakkan dia. Sebab kalau tidak, nanti raja yang zalim dia akan rampas sampan-sampan yang boleh digunakan. Jadi kalau rosak dia tak ambil. Itu orang tak tahu. Yang kedua, apa dia? Aku bunuh budak tersebut. Sebab kalau budak tersebut tak dibunuh, dia akan besar. Jadi kalau besar, dia akan jadi jahat, dan dia akibatkan, dia akan mengakibatkan kedua ibu bapa dia yang baik jadi kukur dia lah. Jadi aku bunuh dia, nak selamatkan mak bapak dia. Oh, ni mana yang dapat ni? Awak boleh buat tak macam tu? Tahu benda yang akan datang kan? Yang ketiga tu, ini dinding ni sebenarnya aku betulkan. Sebab kat bawah dia ada harta untuk dua orang anak yatim dekat kota ni. Dan bapa dia adalah orang yang soleh. Nanti bila diorang dah besar nak yakin ni, diorang dapat harta dia. Kalau dua dah berpun, nanti tak boleh ambil. Itu semua ilmu yang gaib, yang tak nampak, yang bersalahan dengan syariat Nabi Musa AS kononnya. Kenapa? Mana boleh bunuh orang, mana boleh rosakkan sampah dan sebagainya. Ini semua pasal dia dah sampai. Nabi Musa, Nabi ke wali? Nabi. Dia kata wali. Jadi kata mereka, itulah dalil bahawa siapa yang dah sampai, dia dah jadi wali macam Khidir, dia boleh keluar daripada syariat Nabi dia. Kalau dia zaman Nabi Musa, dia keluar daripada syariat Nabi Musa. Zaman Nabi Isa, dia keluar daripada syariat Nabi Isa. Kalau zaman Nabi Muhammad, pun boleh keluar? Boleh lah. Keluar daripada syariat Nabi Muhammad SAW. Syariat ni dia dah sampai status macam Khidir. Siapa yang cakap demikian, kata Syekh ni kufur. Betul lah kufur. Bukankah itu dalil? Jawab kita senang. Ini Islam yang dibawa ke Nabi Muhammad SAW ni untuk semua orang. Semua orang. Yang baik, yang tak baik, yang status macam mana yang tinggi. Status macam mana yang tinggi, ada tak lagi tinggi daripada status sahabat ni? Ada orang lagi tinggi daripada status sahabat? Kalau ada yang wali, ada tak apa ni kata lagi tinggi daripada status sahabat? Sahabat tu adalah istilah kemuliaan yang paling tinggi. Wali pun tak ada dalam Quran. Sampaikan radiyallahu anhum wa radu'an, tak ada. Masukkan surga semuanya ini, tak ada. Wali tak ada dalam tinggi tu. Sahabat dah dapat. Jadi mereka lagi tinggi. Awak ada dengar tak mereka kata boleh, ataupun mereka sendiri lakukan, iaitu keluar daripada syariat Nabi Muhammad SAW? Sahabat tak ada. Macam mana orang lain? Dan tak ada, tak pernah cakap pun. Satu, kedua kisah tersebut, ulama mengatakan, pertama, awak asaskan syubhat ini atas dua perkara. Ini membolehkan tuan percaya dengan maksyariah dan maksyariah atas dua perkara. Yang pertama adalah Khidir telah keluar daripada syariat. dia telah keluar dari syariat Nabi Musa. Itu perkara yang pertama. Yang kedua, Khidir adalah seorang wali, sedangkan Musa adalah seorang Nabi. Jadi dua mukadimah. Satu, dia betul-betul dah keluar. Kedua, dia wali. Jadi kita kena cek, kita kena uji dua-dua perkara ni. Pertama, betul ke Khidir dah keluar daripada syariat Nabi Musa? Kalau betul, baru kita pergi yang kedua. Pertama, kita cek dulu. Jadi ulama mengatakan Khidir tak keluar pun daripada syariat Nabi Musa. Apa dalilnya? Bila dia ceritakan tiga kali kan, dia ceritakan sebab pertama kenapa dia buat gini, kedua kenapa dia bunuh budak tu, yang ketiga kenapa dia betulkan tembok tu semua. Nabi Musa katakan tak boleh tau dalam syariat aku macam ni. Ada tak cakap ni tu? Ke dia setuju dia diam? Dia setuju dah dia diam. Maknanya dia tak keluar daripada syariat kan? Nabi Musa alaihi salam kalau macam ni tu. Tak ada dalil pun dalam Quran bahawa dia dah keluar daripada syariat Nabi Musa alaihi salam. Akhirnya tak. Awak cakap ni keluar daripada syariat Nabi Musa alaihi salam. Maknanya keluar sampai kira-kira hukum terakhir pun, mula dan akhir. Jadi itu sebab dia katakan tak betul. Jawapan yang kedua, kebanyakan ulama' mengatakan seperti Ibn Hajar al-Asqalani, Khidir bukan sebahagian daripada pengikut Nabi Musa AS. Dan Nabi Musa AS diputuskan untuk kaum dia saja, dan Khidir bukan sebahagian. Jadi yang wajib ikut Nabi Musa pengikut dia lah Bani Israel. Ada pun Khidir tak wajib. Sebab tu dalam hadis Nabi SAW dalam Sahih Bukhari, bila Nabi Musa datang nampak Khidir tu, dia cakap assalamualaikum. Dia kata waalaikumsalam ya Nabi Bani Israel. Waalaikumsalam wahai Nabi Bani Israel. Maknanya dia buat Nabi pada Bani Israel, dia bukan Nabi untuk aku. Jadi kalau dia lakukan apa yang dia lakukan, dan tak tahu kita katakan dah keluar daripada syariat, dia tak keluar daripada syariat Nabi Musa. Sebab dia tak wajib ikut syariat Musa, pasal dia ikut syariat Nabi lain misalnya. Jadi itu jawapan dia. Itu dalil nak kuatkan bahawa dia tak keluar dari syariat Nabi Musa. Dalilnya bukan dia kata aku tak lakukan ni melainkan melainkan daripada suka-suka aku, tapi daripada perintah Allah SWT. Dalil dia bukan kat situ. Dalil dia adalah Musa. Musa setuju ke tak setuju apa yang dia cakap tu? Setuju kan? Jadi yang maknanya setuju. Itu yang penting. Sebab dia punya isu sekarang dah keluar dari syariat Nabi Musa. Macam mana atau dah keluar dari syariat Nabi Musa ke tidak? Bila Nabi Musa setuju ke tak? Tak setuju. Okey, mula-mula nampak macam tak setuju, akhirnya dia setuju, maknanya boleh. Baru ni bukan keluar daripada syariat. Kalau tidak, mungkin Nabi Musa kata tetap tak boleh juga. Kau dah salah. Jadi kalau dia tak suka macam itu, menunjukkan bahawa dia tetap masih lagi dalam syariat Nabi Musa. Tapi itu jawapan, salah satu jawapan. Itu bukan jawapan yang paling kuat pun. Jawapan yang paling kuat sebenarnya bahawa Khidir bukan daripada pengikut Nabi Musa AS dengan dalil tadi daripada hadis. Aku salam ya Nabi Bani Israel. Kalau awak daripada Bani Israel, mana awak jawab salam macam tu? Kalau oh tu hadis lah. Kalau ada cakap pasal tu hadis ni Quran lah, tu kita lain lah. Itu kita jawab senang aja. Tapi yang lain-lain awak ambil hadis. Yang ni awak tak nak ambil hadis. Nampak tak? Awak memang awak pengikut orang yang pendapat aja lah. Baik, jadi yang kedua adalah Khidir itu adalah wali, Musa adalah Nabi. Jadi wali boleh keluar daripada syariat Nabi. Syarat nak keluar daripada syariat Nabi apa dia? Mesti jadi wali. Tak tu dah susah payah nak jadi wali. Ya, kita pertama lah, kalau kita jawab yang senang, mana awak tahu dia wali ke tidak. Tapi kita tahulah mana dapat ilmu macam ini melainkan wali. Okay, cuma kita nak argue bahawa dia wali bukan nabi. Kalau tengok dalil dia nabi. Apa dia kata? Fawajada atainahu min ladunna ilma, atainahu rahmatan min indina wa 'allamnahu min ladunna ilma. Mereka pun lepas itu jumpa dengan seorang lelaki min ibadina, datang kepada salah seorang daripada hamba kami yang kami telah memberikan rahmat daripada sisi kami dan kami telah mengajarkan daripada sisi kami ilmu. Kami telah berikan dia ilmu laduni lah benda tu. Baik, tapi yang pertama tu Allah telah berikan dia rahmat. Dan dalam Al-Quran kalau kita cek itu dia cara manhaj ni, cara ulama ni, dia tengok semua ayat-ayat bukan tipu satu je. Apa kalau macam ini konteks ni, ayat macam ni, macam ni dekat tempat lain, tafsiran dia macam mana. Jadi dia kata, katulah Allah sebabkan telah dirahmat pada dia, rahmat pada rahmat pada semua pada Nabi-Nabi. Dalam ayat-ayat Quran lain kita tak ingat dengan ayat-ayat itu menunjukkan bahawa kalau yang dapat rahmat daripada sisi Allah SWT, maknanya dia dapat wahyu. Tafsiran kat tempat lain maknanya wahyu, jadi dia Nabi. Itu satu. Yang kedua, ulama mengatakan daripada daripada dalil zahirnya, bila dia bukan daripada pengikut Nabi Musa alaihi salam dan dia dapat ilmu-ilmu macam itu, ilmu tentang perkara yang akan datang, ini perkara-perkara yang hanya diketahui oleh Nabi. Ini perkara yang diketahui oleh wahyu. Kenapa awak cakap dia wali saja? Jadi mereka katakan sebenarnya dia Nabi. Dan kita kalau nak katakan apa ni, ini pendapat saya ke, okay, memang tak kuat. Tapi ini pendapat ulama-ulama hadis seperti Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani, Syaikh Ahmad Fathul Bari dan ulama-ulama lain Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi itu bukan jadi kalau dia bukan wali, kalau dia Nabi betul lah, sebab dia buat macam mana yang dia setelah lakukan. Jadi itu berkenaan dengan cara yang membatalkan Islam. Kenapa dia membatalkan Islam? Siapa yang ikhtibatkan ada orang boleh keluar daripada syariat Nabi Muhammad SAW? Sebab dia menunjukkan keengganan menerima syariat Allah SWT. Dan bila ada keengganan nak ikut, maknanya dia ada penolakan. Ada penolakan, ada albuh, ada kebencian terhadap syariat. Sebab tu keluar daripada syariat Nabi Muhammad SAW. Dan kita telah terangkan hukum benci terhadap sesuatu yang didatangkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dah tu jadi satu. Di dalam hadis ada sebuah riwayat daripada Imam An-Nasa'i, Nabi SAW pada satu hari ternampak Umar bin Khattab sedang di tangannya kitab ataupun kertas lembaran daripada kitab Taurat. Dan Nabi SAW kata, "Amutahawwikuna ya bin Al-Khattab, laqad jiktukum biha bayda'a naqiyyah. Walau kana Musa hayyan wattaba'tumuhu wataraktumuni ladhalaltum." Sesungguhnya aku telah datang kepada kamu dengan sesuatu yang putih, yang bersih, yang suci, yang jelas. Dia marah tak Umar kerana tengok Taurat. Kalau Musa masih hidup lagi, kemudian kamu pergi ikut dia, kamu tinggalkan aku, kamu dah sesat. Ini Nabi Musa ada pun awak tak boleh ikut dia. Maknanya ada dua Nabi sekarang ni. Ni taruhlah dua-dua Nabi, kira valid eh. Dua-dua Nabi dapat wahyu sama-sama sains. Lepas tu kita pilih mana satu nak. Ikut Nabi Salam boleh, nak ikut Nabi Musa boleh. Nabi kata kamu tak. Ni kalau Musa masih hidup dan dia sebagai status sebagai Nabi. Sekarang ni, ini bukan Nabi. mana awak boleh keluar daripada syariat ni lepas tu awak nak ikut syariat macam tu? Kalau keluar daripada syariat ni sekarang, awak keluar daripada syariat, kepada syariat mana? Jawab, keluar daripada syariat syaitan dan sebagainya yang tidak digunakan oleh Allah. Kita juga pernah dengar kelebihan Rasulullah SAW di atas Nabi-Nabi yang lain Antaranya apa? Nabi-Nabi sebelum aku semuanya, kata Rasulullah SAW, semua diutuskan kepada umat dia sendiri, kaum dia sendiri. Adapun aku, aku diutuskan untuk anak kafar, untuk manusia semua. Semua manusia wajib ikut Nabi Muhammad SAW. Adapun Nabi-Nabi lain, untuk kaum. Jadi itu dalil kita. Kalau ada orang tak payah ikut Nabi ni. Dan kita tahu bahawa dalam satu zaman kadang ada lebih daripada satu satu Nabi. Jadi kalau yang ini berlaku dalam kita ni, hanya menunjukkan keadaan yang seperti itu. Siapa nak ikut, siapa kalau faham dan gunakan dia punya keinsafan, dia akan ikut lah. Kalau tak nak, tak nak. Dekat macam mana pun dia tak nak. Yang ke-10, kita cuba juga artikan Ke-10, al-i'rab an dinillahi ta'ala la yata'allamuhu wa la ya'malu bihi. والدليل قوله تعالى ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون. Maksudnya batal Islam yang ke-10 adalah berpaling daripada agama Allah Ta'ala, tidak mempelajarinya dan tidak beramal dengannya. Dan dalilnya adalah firman Allah SWT, siapakah yang lebih zalim daripada seseorang yang telah diingatkan dengan ayat-ayat Tuhannya kemudian dia berpaling darinya. Sesungguhnya kami terhadap orang-orang yang derhaka itu muntaqimun, membalas pada orang-orang yang durjana. Jadi yang ke-10 ini adalah berpaling daripada agama Allah. Berpaling daripada agama Allah SWT tidak menunjukkan melainkan seseorang itu dah tak nak terima juga apa-apa yang ada dalam agama ini. Kalau tak terima, tak belajar, tak mengamalkan, maknanya dia benci terhadap agama ini. Kalau ada sikit punya suka, sikit punya sayang, ada asal iman, mesti dia tak berpaling secara total. Mesti dia akan nak tahu kurang-kurangnya. Satu dua perkara pun dia nak tahu juga, dia nak belajar juga. Ada juga satu dua perkara yang dia amalkan juga. Ini kalau dia tu berpaling, terus tak nak belajar, tak nak beramal dengan Islam, maka dia dah tentu bukan orang Islam. Daripada ijma' ulama seperti Ibn Qayyim telah menyebutkan, adapun kekufuran al-i'rad berpaling ini adalah dia berpaling dengan pendengarannya dan dengan hatinya daripada Rasul SAW. Maknanya apa? La yusaddiqu wa la yukadzibu. Dia tak benarkan Nabi SAW dan dia tak dustakan Nabi SAW. La yuwalihi wa la yu'adi. Dia tidak sayang dan menolong, menyokong Rasul SAW dan dia pun tak musuh Rasul SAW. Yang penting la yusri ila ma ja'a bihi al-basta. Dia tak dengarkan, tak indahkan dengan apa yang Nabi SAW tu bawa sikit pun. Itu maknanya berpaling yang mengeluarkan orang tu daripada Islam. Terus tak heran, neutral habis. Sayang pun tidak, saya pun tidak, apa tidak. Ini bukan orang Islam. Yang ini jelas bukan orang Islam. Dan dalil itu waman azlamu, kita dah terangkan tadi, kalau ada kalimat zulm, zalama, zulm, zalimin dan sebagainya, secara mutlak maknanya dia adalah kekufuran. Siapa yang lebih zalim, kafir, akbar daripada orang yang telah dibawakan ayat-ayat Allah SWT, yakni dengan ajaran-ajaran Islam dan sebagainya, semua dia tak nak tengok kesalim. Jadi itu jelas menunjukkan kekufuran orang-orang seperti ini. Termasuk dalam i'rad, berpaling daripada agama Allah SWT ni, adalah orang yang tidak berhukum dengan hukum Allah SWT. Ini juga salah satu contoh berpaling daripada agama Allah. Dan lagi satu contoh adalah enggan mengambil Islam itu, walaupun dia mengaku bahawa wajib ambil Islam, tapi dia tak ambil. Dia tak amalkan, tak ada apa-apa pun, tapi dia tahu wajib, tapi dia tak buat juga. Yang terakhir ni patut kita sebutkan, kerana ramai orang sebenarnya kafir. Semuanya sebenarnya ada je alasan ni. Kebanyakannya mereka tahu bahawa benda tu salah, tapi tahu tak semestinya mesti jadikan dia uzur. Dia tak boleh jadikan dia seperti orang yang malas ke apa, tak. Bukan semua macam ni. Fir'aun tahu Musa tu betul. Fir'aun tahu dia ni salah, tetapi tak bermanfaat pengetahuan ni. Sebab apa? Sebab sebenarnya dia berpaling daripada apa yang dibawa oleh Musa. Dia tak dengar. Dan ada tak orang-orang macam itu zaman sekarang? Dia makin jauh daripada ulama', jauh daripada ilmu, jauh daripada orang Islam saja. Makin jauh daripada diri Islam, habis je. Dia makin tak heran. Yang tentukan cara hidup dia dah bukan Islam. Dan dia tak nak pun terfikir dalam satu hari tu macam nak belajar je apa Quran cakap apa, apa agama dia suruh, Islam tu apa benda, rukun Islam. Dia tak nak tahu. Apa lagi kalau nak amalkan. Jadi yang macam gini, dia maknanya dia telah berpaling daripada agama Allah SWT. Kalau orang katakan taklah, dia tak tahulah, kalau dia tak ajarkan, yalah, orang ni tak dinamakan berpaling, melainkan dia dah dapat sebenarnya. Orang dah nak ajak dia masuk dah nak ajak dia dengan ajaran Islam, tapi dia tak nak. Kalau orang berpaling, kita ajar dia, mesti dia nak terima. Orang macam ini dia tak nak terima, dia nak jalan dia. Yang ini yang kita takut. Ada jenis-jenis maksiat yang mengakibatkan manusia itu berpaling dari agama Allah SWT. Ada jenis maksiat dia sampai sakit sendiri kat dalam bilik dia seorang aja. Dia tak ada tu dia, tak ada kerja ni. Dia tak heran lagi dengan apa benda pun. Orang cakap apa pun dia. Betul tak? Ada tak benda tu? Ada yang jenis macam gitu. Yang itu nak cakap apa? Islam lagi ke? Dah berbulan-bulan, minggu-minggu macam itu. Dia cuma keluar pasal dunia dia, nak makan, nak minum, nak apa. Sebab tak ada dekat situ. Kita khawatir orang macam itu dah termasuk dengan dalam bab ini, iaitu berpaling daripada agama Allah SWT. Itu bukan cakap pasal orang yang jahil. Allah SWT juga telah berfirman, وَالَّذِينَ كَفَرُوا عَمَّا أُنْذِرُوا مُعْرِضُونَ. Ada pun orang yang kafir itu terhadap apa yang mereka diperingatkan berpaling. Mereka berpaling daripada apa yang telah diingatkan Allah. Jawab persoalan ya, sampai kepada akhir yang ke-10. Sebenarnya ada sedikit lagi je dalam kitab aslinya bahasa Arab. Syekh Muhammad Wahab berkata yang akhir kali, wala nufarriqu fi jami'i hadhihi an-nawaqid bainal hazili wal jaddi wal kha'if illa al-mukrah. Dan kita tidak membezakan dalam perkara-perkara yang membatalkan Islam ini semuanya, di antara seorang yang main-main, hazil, ataupun orang yang sungguh-sungguh, ataupun orang yang takut. Maknanya tiga jenis orang ni, kalau ada buat salah satu dari pembatal-pembatal Islam yang 10 ni, kami tak bezakan dia. Semua kafir. Walaupun dia main-main aja, walaupun dia main-main, itu kita dah sebutkan. Dan yang serius dah tentu sekali. Walaupun dia takut, takut yang macam mana? Takut yang sampai kena paksa? Tidak. Sebab apa? Lepas tu dia katakan ilal mukrah, melainkan orang yang dipaksa. Dipaksa baru dia buat salah satu dan pembatal Islam yang seluruh ini, barulah dia dimaafkan. Sebab Allah SWT telah berfirman, dia kata man kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman. Siapa yang kufur kepada Allah SWT telah imannya, melainkan orang yang dipaksa sedangkan hatinya tenang. Jadi Allah SWT telah mengecualikan hanya satu jenis orang saja yang kufur, iaitu orang yang dipaksa. Lagi awak tak dipaksa, awak buat yang tadi, awak tingkat dengan benda-benda yang tadi itu semuanya, awak benci kepada 100 syariat Nabi SAW, awak tolong orang kafir dan sebagainya, awak tak kafirkan orang kafir, awak ragu-ragu, awak sahkan mazhab mereka apa semuanya, lagi bukan kerana awak kena paksa. Semuanya adalah perbuatan-perbuatan yang mengakibatkan kekufuran. Kemudian dia berkata lagi, wa kulluha min a'zami ma yakunu khatara. Dan setiap daripada pembatal-pembatal itu antara yang antara bahaya-bahaya yang paling besar. Wa aktsaru ma yakunu wuqu'a. Wa aktsaru ma yakunu wuqu'a, dan paling banyak sekali berlaku. Dan 10-10 ini banyak berlaku. Dan antaranya kita pun dah tahu memang berlaku sekarang ni. Na'udhu billahi min azimi ghadabih wa alimi azabih. Dan kami berlindung kepada Allah SWT daripada kemurkaannya dan daripada kepedihan azabnya. Dan dia beri salat dan salam dan selawat kepada Rasulullah SAW. Itu kesempurnaan daripada kitab. Jadi tujuan daripada menceritakan ataupun membentangkan pembatal-pembatal Islam ini tidak lain dan tidak bukan hanyalah untuk menasihatkan umat jangan sampai mereka terkeluar daripada Islam sehingga mereka tak tahu, dan juga sebagai menegakkan hujah supaya tidak dikatakan nanti tak ada orang kasih tahu pada kita bahawa perkara ini membatalkan Islam. Ini semua adalah sifat-sifat pendakwa. Pendakwa itu sifat dia lah untuk nasihatkan, bukan hanya tulis kat buku tentang masalah ilmiah apa-apa semua, tak pernah nak nasihatkan orang-orang masalah-masalah yang mereka hadapi dan sebagainya. Tapi ini imam, mereka panggil dia Imam Muhammad bin Ruwahab kerana dia adalah ketua dalam dakwah. Dia memperbaharukan agama, maknanya dia balikkan orang kepada agama yang asal. Jadi nampak macam baru, padahal dah padahal memang lama sebab orang dah tinggalkan agama yang asli tersebut. Jadi alhamdulillah, semoga apa yang kita bacakan sepanjang beberapa minggu ini memberi manfaat kepada kita, jadi ilmu yang bermanfaat. Apa yang benar adalah daripada Allah SWT sahaja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina qul qawli hadha astaghfirullah azim li wa lakum wa sa'iril mu'minina wal mu'minat innahu huwal ghafurur rahim. Sallallahu alaihi wa sallam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi sallam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamualaikum. Kawan saya mempunyai ayat Al-Quran hiasan dibuat dari ukiran kayu. Sekarang dia mau dispos ukiran tersebut. Bagaimana harus dia lakukan, bakar ke dan kayu ini berat? Apa jawapannya? Saya pernah dengar soalan macam ini diberikan pada kalau besar sangat susah nak bakar, nanti terbakar pula bangunan kan? Kita khawatir sendiri kan? Jadi kita yang penting hanya apa tu, yang ayat tu je, yang frame yang apa tu semuanya tak perlu. Jadi kalau boleh kumpul, boleh buka kan, yang itu saja lah. Kita pecah-pecahkan nanti jadi tak nampak macam berjalan. Kita jadi macam berjalan. Ini kalau dia memang nak dispose lah. Yang dipahat pun apa semuanya, yang penting tashwih, maknanya ubahkan dia punya tu lah, jadi dah tak boleh baca. Jadikan dia apa ni, tak boleh dibaca. Kalau dah tak boleh baca, dia baca. Dampakkan cat ke apa benda, dah tak boleh baca, dia baca. Tak payah nak baca. Berasa pula jadi masalah. Allah Allah. Tetapi hukum ayat-ayat Al-Quran ni, kalau kat rumah, kalau kat masjid, jadi silap sebenarnya. Itu nanti kita bicarakan lah. Tapi ni pasal dia nak, dia dah memang nak buang tu, kita lain. Entah bila kat masjid nak pula, tak tahu lah, selamat. Allah Allah. Selamat.